hadzal masjidi madum tubihi tabarruan wa tisaban lillahi ta'ala sunnatan lillahi ta'ala awda'tu hadzal masjida min yaumina hadza ila yaumil qiyamah syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah salamun qawlan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun ya hatta matla'il fajr. Allahumma aslih ummat Muhammad Allahumma ufir li ummati Muhammad Allahumma arham ummat Muhammad Allahumma ufir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Halo. Qala syaikhuna al-imam Qala Syaikhuna al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Syaikhuna al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Syaikhuna al-Imam Sulaiman Al-Ujaili rahimahumullah rahmatal abrar wa asyarahum ma'ala anbiya wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim wa asrarihim wa nafaqatihim wa barakatihim wa karamatihim fi umuri dinina wa dunyana wa ukhrona. Amin ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Orang-orang yang tadinya kagum kepada Qarun karena hartanya yang melimpah, kehidupannya yang berglamor, begitu melihat Qarun itu ditelan bumi karena kesombongannya kepada Nabiullah Musa, bukan hanya Korunnya, sak rumah-rumahnya ditelan oleh bumi, maka mereka-mereka yang mengharap memiliki nasib seperti Karun akhirnya berubah 100% derajat. Wa asbahalan menjadi sopo alladzina, orang-orang tamannau kang berharap sopo alladzina makanahu di dalam posisinya Korun bil amsi kemarinnya, aimin koribin tegese dari masa yang dekat, yakuluna ale podo berkata sopo alladina, waika annallaha yabsutul rizqa liman yasha'u wa yaqdir, waika annaka wa ingsun krono sesungguhnya Allah iku yabsutu memperluas sopo Allah, yuwasi'u tegese memperluas jembaraken sopo Allah arisko ing rizki liman bagi orang yasha'u kang menghendaki sopo Allah iman min ibadihi dari hamba-hamba Allah, wayak tirulan mempersempit sopo man ayud sopo Allah ayudoyiku tekesi mempersempit rezeki sopo Allah alaman kepada orang, yasha'u kang menghendaki sopo Allah iman, wawai utawi lafat huwai iku ismu fi'lin isim fi'il bimakna a'jabu gawo ingsun, hai ana bimakna a'jabu hai ana, wal kap kapnya ka'anna itu waika itu iku bimakna lam nganggu maknani lam lam taklil gawo ingsun krono sesungguhnya Allah, waika anna Allah hayab sutur rizqa limaya sya'wa yakbir, laula an mannallahu alaina lakhasafa bina waika annahu la yuflihul kafirun, laula an manna lamun ora ono utawi oleh yento paring anugrah sopo Allahu Gusti Allah alaina ingatasi kita laku sifa mongko niscaya laku sifa mongko yakti niscaya di lelepaken sopo bina kita bil bina lil maf'ul wal maf'ul laku safa bina sopo Allah bina bisa atau lahu sifabina waika annahu gawo insun kronos tuni kelakuan ikula yuflihu tidak akan beruntung sopo al-kafirun orang-orang yang kufur li nikmatillahi atas nikmat Allah kakorun seperti Korun Korun seperti Korun tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwam fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin tilkat daru utawi mengkuno-mengkuno panggonan surga iku al-akhiratu alam akhir. akhirat. Ail jannatu tekesi surga. Naja'aluha dadi akan sopo insun ing darul akhirah. Lilladina bagi orang-orang la yuriduna yang tidak menginginkan sopo alladina uluan ing kemeluhur fil ardi di muka bumi bil bagi dengan berbuat kelacutan wala fasadan dan tidak ing membuat keonaran bi amalil mahasi dengan melakukan maksiat-maksiat wal akibatu utawi pungkasan utawi akhir utawi ending al mahmudatu yang terpuji opo akibah ikulil muttaqin hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut ikulil muttaqin hanya bagi orang-orang yang takut. Takut iqoballah ay iqoballah tegese takut ing siksanya Allah dengan cara diamalit to'ati dengan melakukan amal-amal to'at. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Man barang siapa iku jaa'a dateng sapa man bil hasanati dengan kebaikan balaku mongko iku tetep kagungani iman khairun utawi yang lebih baik minha daripada al-hasanah aisawabun tegesi pahala bisa babiha kelawan sebab hasanah wahuwa utawi sawab iku asyru amsalia 10 kali lipat sesamanya hasanah 10 kali lipat sesamanya hasanah. Wal hasanatu ini di sini ada qolal imamul baidawi fi tafsir Hazin al hasanatu mayuk madu fa'iluha syar'an al hasanatu ma yuh madu fa'iluha syar'an yang dinamakan amal kebaikan adalah amal yang terpuji dalam pandangan syariat, yang terpuji menurut perspektif syariat. Al-hasanatu mayuk madufailuha syar'an. Hasanah atau amal kebaikan adalah amal di mana pelakunya dipuji dalam pandangan perspektif syariat. Wasumiyat hasanatan li husni wajhi sahibiha inda ru'yatiha fil qiyamah. Kenapa amal kebaikan disebut kebaikan? Kenapa amal hasanah disebut hasanah? Karena besok di hari kiamat amal kebaikan itu akan menjadikan baik mukanya orang yang memiliki amal kebaikan. Jadi orang yang syarat dengan amal kebaikan besok di hari kiamat memiliki performa yang baik, baik penampilan fisik maupun kepercayaan dirinya di hadapan mahkamah Allah maupun di hadapan mahsyar. Oleh karena itu disebut hasanah bagus. Yang dimaksud dengan amal kebaikan yang pahalanya berlipat ganda 10, setiap amal kebaikan 1 dibalas 10 adalah amal kebaikan yang diterima yang asli. Asli perbuatannya, bukan perbuatan baik hasil take over. Bagaimana perbuatan baik hasil take over? Misalnya Zaid mukul Umar, nempeleng Umar. Umar tidak memaafkan. Di sini terjadi kasus penganiayaan, pendoliman oleh Zaid kepada Umar. Umar tidak berani membalas, tapi dalam hatinya dia akan nuntut di hadapan Allah. Maka kebaikan Zaid diberikan ke Umar besok, dosanya Umar dikasihkan ke Zaid. Nah ini kebaikan yang take over itu tidak termasuk yang dilipat ganda 10 kali lipat. Yang dilipat ganda 10 kali lipat amal kebaikan yang asli dilakukan sendiri, bukan hasil operan orang lain karena unsur kedoliman atau hukukul adami. Waman utawi sapani wong iku ja'a, datang sopoman bisayyati dengan amal keburukan, fala yujza, mongko tidak akan dibales sopo alladzina, orang-orang amilu kang lakoni sopo alladzina asayyati ing piro-piro amal keburukan, illa jaza, ma kecuali balesani amal kanu kang ono sopo alladzina iku ya'maluna, podo ngelakoni sopo alladzina ing ma ai mislahu, tekesi ing sepadani ma. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, innalladzi, sesungguhnya zat farada yang telah nurunaken, farada yang telah nurunaken sapa alladzi 'alaika ing atasi sira Muhammad Al-Qur'ana ing Qur'an, anzalahu tegese telah menurunkan sapa alladzi ing Qur'an, iku laradduka, niscaya bakal mengembalikan sapa alladzi ka ing sira ila ma'adin, maring tanah kelahiran ai ila Mekkata, wa kanalan ono sopo kanjeng Nabi iku kodista koha, teman-teman rindu sopo Nabi haim Mekkar. Jadi maksudnya ma'at ini adalah tanah kelahiran. Jadi cinta tanah air, cinta tanah air, cinta kebangsaan itu adalah termasuk sunnah Nabi. Karena Nabi itu cinta sekali ke Mekkah sebagai tanah kelahirannya. Oleh karena itu tidak heran apabila beliau menyatakan hubbul watan minal iman, nasionalisme, tapi nasionalisme yang berdasarkan agama, yang berdasarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nasionalisme sekuler, nasionalisme yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu mayoritas bangsa Indonesia ini adalah bangsa nasionalis religius, religius yang nasionalis gitu. Jadi cinta tanah air itu juga dimiliki Rasulullah, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah Ibni Abbas, bahwa ketika Rasulullah meninggalkan Mekah dan Rasulullah kemudian mendatangi Gua Hira, ketika Rasulullah keluar dari Gua Hira pada waktu malam dan beliau melewati bukan jalan umum karena khawatir ketahuan para pembunuh-pembunuh berdarah dingin dari kelompok Quraisy. Ketika Rasulullah mengarah ke jalan umum yang ada di perkampungan atau lembah namanya Juffah, yang posisinya berada di antara Mekah dan Madinah, di situ Rasulullah teringat jalan menuju ke Mekah, tempat di mana beliau dulu biasa waktu masih kanak-kanaknya bermain. Nah, disitulah timbul kerinduannya kepada ke tanah kelahiran beliau. Ingat ke tempat kelahiran beliau, ingat ke tempat kelahiran ayahnya, sehingga beliau merasa rindu ke Mekah. Kemudian bahkan beliau sempat menitikkan air mata. Kemudian turunlah malaikat Jibril. Betapa Rasulullah itu nasionalismenya luar biasa. Tapi karena itu berdasarkan syariat, beliau menomorduakan. Malaikat Jibril mendekati Rasulullah lalu bersabda, atashtaku ila baladika wa maulidika, ya Rasulullah, apakah engkau rindu ke tempat tanah kelahiranmu, ke tempat di mana engkau dilahirkan, apakah engkau rindu ke negaramu, ke tempat tumpah tanah kelahiranmu? Faqala alaihi salatu wassalam, na'am ya Jibril, ya Jibril, aku kangen ke Mekah. Faqala Jibril, innallaha ta'ala yakulu innal ladhi faradu alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ini kemudian diturunkan. Kul katakan Muhammad, Robbi utawi pangeran ingsun iku a'lamu, maha mengetahui sapa Robbi, man ing orang ja akan dateng sapa man bil huda, dengan membawa hidayat, wa man dan orang huwa kang utawi eman iku fi dolalin, tetap ing dalam kesesatan mubinin kang jelas opo dolal, nuzilaten jauten turunaken jawaban, krono tadi jawaban, nuzilaten turunaken opo ayat Robbi, kul Robbi a'lamu ilah, jawaban krono menjawab likauli kufari Mekah, maring omongan orang-orang kafir Mekah, ngomong innaka fi dolal, innaka sesungguhnya siro Muhammad, yashiku fi dolalin ay fahuwa tegese mongko utawi nabi iku aljai nabi yang datang bil huda dengan membawa hidayat wahum utawi kufar Mekah iku fid dolali tetap ing dalam kesesatan wa a'lamu utawi lafat a'lamu iku bimakna alimun wa ma kunta tarju ayyul ko ilaikal kitabu illa rahmatam mir rabbika fala takunanna dhahirul lil kafirin wa ma kuntalan ora ono sira Muhammad iku tarju mengharap sira alyul ko yento ten turunaken ilai kamaring sira opo alkitabu Qur'an ail Qur'anu illa rahmatan illa ailakin ulkiya ilaika tetapi ni den turunaken opo Qur'an ilaika rahmatan krono membawa rahmat mir rabbika saking Tuhan siro fala takunanna moko ojo ono temen siro Muhammad ojo ono iku dohiron kang nulungi ay mu'inan tegese kang nulungi lil kafirina maring orang-orang kafir kabeh ay ala dinihim lil kafirina maring agamani orang-orang kafir ay ala dinihim tegese ing ngatasé agamanya kafirin alladzi rupani din da'auka kang ngajak sopo kafirin kaing siro ilaihi maring din walaya suddunnaka lan ojo temen-temen menghalangi sopo al kafirin kaing siro asluka yasuddunaka utifat nunur rofi lil yasuddunaka gitu utifat nunur rofi wal wawi wal fa'il wa utifat nunur rofi lil jazim untuk jazim wal wawu wal wawul fa'il lan dibuang opo wawul fa'il li iltiko iha krono ketemuni wawu ma'an nunis sakinah an ayatil ojo sampe menghalangi temen sopo kafirin kaing siro an ayatillah saking piro-piro ayat Allah tanda-tanda kebesaran Allah ba'da it unzilat setelah oleh den turunaken opo ayat ilai kamaring siro aila tarjik tegese ojo kembali siro ilaihim maring kafirin bidzalika ing dalem mengkono-mengkono dinim wat ulan ngaja osopo siro Muhammad annasa kepada masyarakat ila robbika kepada Tuhanmu bitauhidihi dengan mengesakan robbik wa ibadati dan ibadah kepada robbik wala takunanna lan ojo ono temen sopo siro wala takunanna lan ojo ono temen sopo siro ojo ono iku minal musyrikin bi'i'anatihim dengan nolongi kafirin wa asir lan ora berdampak opo al jazim huruf kang jazemaken fil fi'li libinahihi kronomab nini fi'il wala tatulan ojo ibadah siro Muhammad wala tatulan ojo nyembah siro ay takbut ma Allahi semertani Allah ilahan ing Tuhan akhoro yang lain la ilaha illahu tidak ada Tuhan yang patut dan wajib disembah kecuali Allah kullu syai'in utawi segala sesuatu iku halikun kang rusak opo kullu illa wajhahu kecuali azatnya Allah illa kecuali tidak rusak wajhahu azatnya Allah illa iyahu kecuali zatnya Allah lahu iku tetap katue Allah al-hukmu utawi keputusan hukum al-hukmu utawi keputusan hukum ail kodohu tekesip keputusan hukum an-nafidu kang lestari opo kodoh wa ilaihi lan hanya kepada Allah turja'una akan dikembalikan siro kabeh bin nusyur dengan kebangkitan min kuburikum suratul ankabut makkiyatun wahiyatis'un wasittuna ayatan bismillahirrahmanirrahim minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuktanun ahasiba adakah mengira sopo annasu orang-orang masyarakat mau laki mau perempuan mau berilmu mau bodoh menyatakan iman tanpa diuji no way. Ahasiba onoto mengira sopo annasu orang-orang ayutroku engyento dibiarkan sopo nas ayakulu engyento menyatakan sopo nas aibi kaulihim tegese kelawan ucapanin nas ngucap amanna in statement amanna kami beriman wahum haleh utawi nas ikula yuktanuna tidak diuji sopon nas ikula yuktanuna tidak diuji sopon nas yuk tabaru na tekesi diuji sopom nas diuji dengan apa bima dengan ujian ya tabayyanu kang menjadi jelas bihi kelawan ma opo hakikotu imanihim hakikat keimanannya nas nuzila ten turunaken opo ayat fi jamaatin amanu kang podo iman sopo jamaah fa'adahum mongko nuli nyakiti ing jamaah sopo al musyrikun piro-piro wong kang musyrik kape maghrib ya. Wallahu a'lam bisawab. Wabikaromatil Fatiha.